Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Rajab 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 19 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', sehingga malam hari ini kita akan mulai pembahasan hadis yang ke-20, yaitu hadis yang berbunyi wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Seperti biasanya, ketika kita membaca sebuah hadis dan ternyata hadis itu diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang belum kita bahas biografinya di hadis-hadis sebelumnya, maka kita akan kaji sejarah kehidupan sahabat tersebut. Siapa tadi? Abdullah bin Amr. Ada dua nama yang mirip, Abdullah bin Amr sama Abdullah bin Umar. Yang satunya Umar, yang satunya Amr. Kalau di dalam tulisan Arab dibedakannya dengan wawu. Kalau Umar itu setelah ro enggak ada wawunya. Kalau Amr setelah ro ada wawunya. Sehingga kalau ada tulisan Amr, Ain, Mim, Ro, coba dilihat di belakangnya itu ada wawunya atau tidak. Di belakang apa tadi? Huruf Ro. Kalau di belakang huruf Ro ada wawunya, berarti bacanya Amr. Kalau enggak ada wawunya, bacanya Umar. Dan dua-duanya sama-sama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari malam hari ini siapa? Abdullah bin Amr. Siapa nama lengkapnya? Beliau namanya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As As-Sahmi. Konon sebelum masuk Islam, Abdullah ini namanya Al-As. Siapa? Al-As. Kayak nama siapa? Kayak nama kakeknya. Orang Arab punya kebiasaan menamai anaknya seperti nama kakeknya. Akan tetapi Al-As ini punya makna yang kurang baik. Punya makna yang kurang baik. Asin artinya adalah orang yang berbuat maksiat. Maka begitu Al-As kecil, Al-As kecil ya, karena ada Al-As kakek. Sekarang kita bahas adalah Abdullah bin Amr yang asli namanya adalah Al-As. Ketika Al-As masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam konon perintahkan kepada beliau agar merubah namanya. Jadi siapa? Abdullah. Kenapa dirubah namanya jadi Abdullah? Karena namanya yang lama mengandung makna yang kurang baik. Bukan karena sakit-sakitan, bukan. Karena nama aslinya mengandung makna yang kurang baik. Makanya kasih nama yang baik. Ya. Aja asal rebo pon jenenge jadi pon. Karena punya ternak sapi, anaknya dinamai Gudel. Cari makna yang baik-baik. Dan tidak ada nama yang lebih baik dibandingkan nama Abdullah, Abdurrahman, kemudian nama para nabi, nama para sahabat Rasul SAW. Masa orang Islam namanya Charles. Ada lagi namanya anaknya siapa? Harley Davidson. Ya Allah, nama motor. Ya. Pilih nama sahabat Rasul banyak. Nama para nabi, nama yang diawali dengan Abdul, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Ghani, Abdul Kudus, Abdul Halim, wah banyak banget. Rasa kebingungan lah. Ya. Asmaul Husna itu banyak banget. Lho ki wis kanggo, ki wis kanggo, wis kanggo. Ora apa-apa. Ya. Kanggo ora apa-apa ora. Ya. Enggak harus beda. Ya. Apa ya nama yang belum ada di muka bumi las. Ya. Ini aslinya konon namanya Abdullah bin Amr siapa tadi? Al-As. Bapaknya siapa bapaknya? Amr. Itu juga sahabat Rasul. Berarti ini Abdullah juga sahabat Rasul, berarti sahabat anaknya sahabat. Hanya saja antara Abdullah dengan bapaknya sinten? Amr itu lebih dulu masuk Islam Abdullah. Masya Allah. Dan jaraknya cuma 12 tahun kelahirannya. Beda umur siapa? Abdullah sama bapaknya cuma berapa tahun? 12 tahun. Kayak kakak. adik. Nah, setelah masuk Islam, Abdullah bin Amr ini termasuk orang yang sangat rajin ngaji. Ngaji di sini maksudnya adalah menghadiri pengajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Selama ini ketika kita mendengar nama sahabat yang paling banyak hadisnya, yang terlintas di benak kita siapa? Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Tapi ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah SAW akthara hadithan minni." Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang hadisnya lebih banyak dariku. Beliau sampaikan ini bukan dalam rangka sombong, bukan. Tapi dalam rangka untuk ngasih tahu kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya pada semangat untuk belajar dari beliau. Tidak ada satupun dari sahabat Rasul SAW yang hadisnya lebih banyak dariku. Illa ma kana min Abdullah bin Amr, kecuali satu orang yang lebih banyak dariku hadisnya. Siapa? Abdullah bin Amr. Kok bisa demikian? Fa innahu yaktubu wa la aktub. Karena Abdullah bin Amr nulis dan aku tidak nulis. Siapa yang tidak nulis? Siapa yang tidak nulis? Abu Hurairah. B hadisnya akeh banget. Kayak jenengan, Bo. Wis ora nulis. Ora kemutan. Aduh. Susah. Ini kelebihannya siapa? Abdullah bin Amr. Beliau tulis dan beliau memang khusus minta izin kepada Nabi SAW. Karena tidak semua sahabat dikasih izin sama Nabi SAW. Jadi awalnya hadis itu tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk ditulis. Karena khawatir kecampur dengan Al-Quran. Dan beberapa alasan yang lain. Akan tetapi Abdullah bin Amr ini spesial minta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aktub ma asma'u mink. Wahai Rasul, apakah engkau izinkan aku untuk menulis apa yang engkau ucapkan, apa yang aku dengar dari lisanmu? Faqala na'am. Ya, silakan. Kemudian beliau berkata lagi, fir ridha wa sukht. Boleh aku nulis ketika engkau tidak sedang marah dan ketika sedang marah, ketika engkau sedang ridho dan ketika engkau sedang marah, maksudnya ketika engkau sedang marah emosi, ketika tidak emosi, apakah boleh aku tulis? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, ya." Fa innahu la yanbaghi li an aqula fi dhalika illa haqqo. Dalam kondisi apapun aku tidak akan mengucapkan dan tidak akan mengeluarkan dari lisanku kecuali sesuatu yang benar. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih isnadnya oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Itu salah satu perbedaan kita dengan Rasul SAW. Kalau kita, saya dan jenengan lagi marah, itu kadang-kadang lisannya tidak terkontrol. Jangankan lagi marah, lagi enggak marah saja kadang-kadang enggak terkontrol. Rasulullah SAW lagi marah enggak marah, apa yang keluar dari lisannya tidak ada yang salah. Makanya diizinkan buat siapa tadi? Abdullah bin Amr untuk nulis. Saking rajinnya beliau nulis sampai beliau punya buku khusus dikenal oleh ahli sejarah dengan As-Sahifah As-Sadiqah. As-Sahifah As-Sadiqah, lembaran-lembaran yang pasti benar, yang pasti jujur. Apa isinya? Kata beliau, isinya hadhihi as-sahifah allati sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu ahadun. Lembaran-lembaran ini isinya adalah hadis-hadis yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam empat mata. Alias cuma berdua saja. Hadis-hadis yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang ketiga, aku kumpulkan dalam buku ini. Dan beliau tidak ajarkan buku ini kepada sembarang orang. Beliau pilih orang-orang yang betul-betul beliau percaya. Ini adalah semangat siapa? Abdullah bin Amr dalam menulis hadis Nabi SAW dan dalam belajar. Dan salah satu yang membedakan Abdullah bin Amr dengan kita, yang mungkin juga kita rajin ngaji, yang salah satu yang membedakan apa? Nulis, yaitu jelas sekali mian wis genah. Salah satu yang membedakannya adalah setiap beliau mendapatkan hadis Rasulullah SAW, beliau akan berusaha untuk amalkan. Sehingga beliau menggabungkan antara ilmu dengan amal. Sehingga Abdullah bin Amr saking semangatnya, setiap malam khatam. Setiap malam khatam. Khatam apa? Al-Quran. Itu koping ho. Al-Quran. Khatam Al-Quran. Setiap malam. Hah. Berita itu kedengar oleh Nabi SAW. Berita bahwa Abdullah bin Amr itu khatam setiap malam. Maka dipanggil Abdullah ini sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW berkata, iqra bihi fi kulli syahr. Abdullah, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Sama Nabi SAW disuruh menghatamkan berapa? Sebulan sekali. Apa jawaban beliau? Apa kira-kira jawaban beliau? Kalau jenengan jawabannya apa? Loh, jeneng sebulan setahun lah. Ternyata jawaban Abdullah, ay Rasulullah, da'ani astamti' min quwwati wa syababi. Wahai Rasul, aku ini masih muda. Aku ini masih kuat. Aku pengen memanfaatkan masa mudaku untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadi beliau itu merasa, lah jangan kelamaan gitu loh. Sebulan sekali itu kelamaan wahai Rasul. Akhirnya Nabi SAW turunkan. Jadi kan suruh berapa? Sebulan sekali. Iqra' bihi fi kulli ishrina. Ya sudah kalau gitu kamu khatamkan setiap 20 hari sekali. Berapa? 20 hari sekali. Ternyata jawabannya sama. Wahai Rasul, aku ini masih muda. Masih punya kekuatan. Akhirnya sama Nabi SAW diturunkan lagi. Iqra' bihi fi kulli ashrin. Yaudah, 10 hari sekali khatam. Tetap jawabannya Abdullah bin Amr seperti itu. Ya sudah, kata Nabi SAW. Iqra' bihi fi kulli sab'in. Sudah seminggu sekali. Berapa? Seminggu sekali. Khatam. Ternyata jawabannya masih. Wah Rasul saya masih kuat, masih muda. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban. Dan di dalam riwayat lain, setelah mendesak, akhirnya oleh Nabi SAW dikasih dispensasi tidak lebih dari 3 hari. Berarti Abdullah bin Amr 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Berarti 10 bulan, 1 bulan berapa kali? 10 kali. 1 tahun? 120 kali khatam. Ngacung ya, Cal? Kita ini ya, mempertahankan sebulan sekali khatam. Tapi kadang-kadang, ya Allah, angel. Kesibukan ini, jadi ya orang sibuk, orang lah. Alasan. Iya ya, alasan ya. Alas saja luas, apalagi alasan. Ya. Ini ibadahnya Abdullah bin Amr. Bukan hanya baca Quran, puasa juga sama. Abdullah bin Amr puasa setiap hari. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Dipanggil lagi sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW nasihati Abdullah, jangan tiap hari lah puasanya. Kira-kira Nabi SAW sampaikan seperti ini, berarti Nabi menghalangi orang ibadah? Menghalangi orang ibadah? Terus apa alasannya? Mari kita dengarkan alasannya. Wa inna fa inna li jasadika alaika haqqa. Abdullah, tubuhmu itu punya hak. Tubuhmu punya hak. Wa inna li ainika alaika haqqa. Matamu juga punya hak. Hak untuk apa? Tidur. Wa inna li zaujika alaika haqqa. Dan istrimu juga punya hak. Siapa? Istrimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba membuat dia menterlantarkan ibadah yang lain. Ibadah itu kan ada yang hubungannya dengan Allah. Contohnya sholat tahajud, contohnya puasa. Dan ada yang hubungannya dengan Bani Adam. Contohnya adalah hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus ditunaikan suami buat siapa? Istri. Apa? Nafkah. Nafkah apa? Lahir dan batin. Awalnya puasa, begini tahajud, terus kapan? Kapan apa? Ini orang paham. Hak, dan itu ibadah. Jadi jangan sampai kita itu membonsai makna ibadah. Membonsai makna ibadah. Maksudnya ibadah itu hanya dibatasi antara seorang hamba dengan Allah saja. Kita bercengkerama dengan istri kita. Kita bermain dengan anak kita. Ketika kita niatkan itu sebagai bentuk pendekatan, penunaian hak seorang anak, seorang istri dari suami dan dari bapaknya. Itu bisa dinilai ibadah. Ya. Maka Nabi SAW tegur siapa tadi? Abdullah bin Amr. Karena setiap hari puasa. Terus apa nasihat Nabi SAW? Wa inna bihasbika anta suma kulla syahrin thalathata ayyam. Abdullah, sebenarnya kamu ini cukup puasa sebulan 3 hari. Berapa? Sebulan 3 hari. Gimana 3 hari? Kan jauh banget kan. Ini 30 hari biasanya. Disuruh turun jadi berapa? 3 hari sebulan. Nah, kalau 30 kan pahalanya besar. Nabi SAW kemudian katakan, fa inna laka bikulli hasanatin asyara amsalihah, fa inna dhalika siyamud dahri kull. Wahai Abdullah, kamu jangan lihat tiganya. Jangan lihat angka tiganya. Tiga itu setiap satu pahalanya 10. Berarti orang berpuasa 3 hari dalam sehari, 3 hari dalam sebulan itu seperti orang berpuasa 30 hari. Dan itu kata Nabi SAW, siyamu dahri kullihi. Itu sama dengan puasa setahun. Kenapa tadi kok bisa setahun? Karena 3 hari sama dengan 30 hari. Berarti kan 30 hari kali 12 bulan, setahun. Akhirnya Abdullah mengatakan, "Inni ajidu quwa, wahai Nabi, aku kuat. Fisikku masih bisa, wahai Rasul, bukan hanya puasa sebulan 3 hari. Ya sudah, kata beliau, "Fasum siyama Nabiyillah Dawud alaihi salam wa la tazid alaihi." Sudah, kalau kayak gitu kamu puasa, puasanya Nabi Dawud. Apa puasanya Nabi Dawud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, tidak. Dan jangan lebih dari itu. Apa? Jangan lebih dari itu. Akhirnya dijalanilah pesan Nabi SAW. Dan ternyata, dengar baik-baik. Setelah Abdullah bin Amr lanjut usia, beliau wafat pada usia 72 tahun. Setelah beliau lanjut usia, beliau mengatakan, "Ya laitani qabiltu rukhsatan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Andaikan aku menerima nasihat Nabi SAW dahulu. Maksudnya gimana? Ketika beliau lanjut usia, fisiknya turun. Karena dulu ketika muda, tidak mengikuti seperti apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW di awal. Dan ini menunjukkan, jemaah yang kami hormati, Nabi SAW ketika memberikan nasihat seperti itu kepada Abdullah bin Amr, masalah puasa, masalah baca Quran, masalah qiyamul lail, itu bukan dalam rangka untuk menghalangi orang untuk ibadah, bukan. Tapi dalam rangka agar ibadahmu ini bisa konsisten sampai kapan? Sampai akhir hayat. Kalau kamu forsir di awal, nanti kamu gak bisa di akhir untuk berpuasa lagi. Kamu akan keberatan. Alhamdulillah. Ngesuk sholat subuh tok. Nah, salah maning. Ini lagi ngomongin ibadah yang sunnah, bukan yang wajib. Ya, aku nek sholat ping 5 kayaknya fisikku ora kuat. Astagfirullah. Ya, jadi tolong jangan disalah tafsirkan. Ya. Ini ibadahnya siapa? Abdullah bin Amr. Dan Abdullah bin Amr adalah orang kaya. Jadi jangan dipikir Abdullah bin Amr wajar. Puasa orang jadi panganan ya puasa. Abdullah bin Amr ini disebutkan dalam beberapa kitab sejarah min mulukis sahabah. Termasuk rajanya sahabat. Ini menggambarkan bukan beliau itu raja, tapi menggambarkan apa? Kekayaannya. Ya mungkin kalau bahasa sekarang, miliardernya sahabat. Kayanya minta ampun. Terutama beliau dapat warisan dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Amr. Amr ibnul As. Dapat warisan yang banyak emas dari bapaknya. Dan ini menunjukkan bahwa kaya tidak menghalangi ibadah. Jadi sok ana wong sugi alasan, aku ora sempat ngaji. Ora sempat ngaji. Kenang apa? Sibuk ngitung receh. Ya. Ini contohnya Abdullah bin Amr. Dan banyak sahabat Nabi SAW yang kaya-kaya dan rajin ibadah. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq itu adalah saudagar-saudagar kaya. Tapi waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, waktunya baca Quran, baca Quran, waktunya puasa-puasa. Jadi supaya rajin ibadah itu gak usah nunggu kere. Nabi SAW pesan apa? Ajmilu fit tolab. Ajmilu fit tolab. Bekerjalah yang proporsional. Jadi jangan dipikir kita ini gak suruh bekerja. Kita ini suruh bekerja. Gak boleh kita ini jadi beban orang lain. Kita disuruh bekerja, tapi bekerjanya yang proporsional. Proporsional itu gimana toh? Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Habis ini kita akan lihat, habis azan insyaallah, duitnya Abdullah bin Amr itu buat apa toh? Monggo, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma adalah orang yang sangat kaya. Tapi untuk apa kekayaannya? Beliau adalah salah satu sahabat Rasul SAW yang sangat terkenal kedermawanannya. Sehingga yang menikmati hartanya bukan cuma dia. Ada sebagian orang subhanallah bikin rumah 10. Buat apa? Ya. Yang dipakai cuma 1. Nanti yang 9 lagi nganggur. Ditinggali siapa? Setan. Abdullah bin Amr yang menikmati hartanya itu orang banyak. Nih supaya kita tahu seperti apa kedermawan Abdullah bin Amr. Diceritakan dalam kitab sejarah, pernah suatu saat Abdullah bin Amr kedatangan tamu. Ada orang penasaran pengen ngelihat kayak apa sih sahabat Rasul SAW. Ternyata sampai di depannya Abdullah bin Amr, di depan rumahnya Abdullah bin Amr ada 300 unta. 300 unta lengkap dengan isinya. Isinya itu apa tuh? Isinya ya perbekalannya, makanannya, minumannya. Ya. Maka tamu itu heran, ini buat apa? Ini 300 unta untuk menghajikan 300 orang. Pakai duit pribadi. Tiga ratus siapa saja? Pembantu-pembantunya, teman-temannya. Dibiayai semuanya oleh Abdullah bin Umar. Jadi kebiasaan untuk menghajikan orang yang tidak mampu itu sejak zaman sahabat Rasul SAW sudah dipraktikkan. Ya. Anda ini punya duit banyak, ditabung, ditabung, ditabung, gue ngapa? Warang burung naik mati, gue rebutan. Nambahi dosa. Ya. Bukan berarti Anda gak perlu kasih buat anak, buat istri. Kasih. Ya. Kalau Anda memang punya lebih rezeki, bangunkan buat anak rumah ini, sudah kasih. Masih banyak, buat apa? Itu duit yang kita pas mati itu masih ada di rekening, sekian rekening masih ada di sana. Itu bukan milik kita itu milik orang lain. Yang milik kita adalah yang ketika kita masih hidup sudah kita keluarkan, kita manfaatkan. Baik untuk kepentingan pribadi kita maupun untuk amal saleh. Silakan Anda bisa haji berkali-kali, tapi apa Anda enggak kasihan? Misalnya ada seorang guru TPQ misalnya, yang sudah mengabdi, masya Allah, berjuang ngajar, menghabiskan waktunya, atau guru di pesantren yang ya penghasilannya bukan pas-pasan, tapi kurang lah, bukan pas-pasan. Kalau pas berarti kan pas gitu. Apa Anda enggak pengin orang-orang seperti itu yang melihat Mekah hanya dalam mimpi, sedangkan Anda tiap tahun haji? Apa Anda enggak kepengin orang-orang yang seperti itu, yang tulus membela agama Allah, untuk berangkat haji dengan biaya Anda? 1, 2, ini loh Abdullah bin Amr, 300 orang. Ini menunjukkan harta yang barokah. Apakah Abdullah bin Amr ketika meninggal dunia bangkrut? La wallahi, tidak demi Allah. Karena hartanya berkah. Saya tidak katakan setelah ini jenengan pulang, ayo sekampung tok umrohahan. Nyek duitnya aneh ya apa-apa. Tapi ya Anda lihatlah, misalnya dilihat, oh ini orang masya Allah tulus. Ada, saya tahu sebagian orang ya, yang masya Allah menghabiskan umurnya untuk berjuang di jalan Allah, sampai meninggalnya gak sempat haji karena memang gak punya biaya ya. Saya tahu sebagian orang nabung setiap bulan, bisanya menyisikan 100 ribu. Akan tetapi ternyata sampai menjelang wafatnya gak cukup 100 ribu untuk berangkat haji. Padahal dia adalah seorang yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah dari sana kemari. Ya. Sering suatu saat ketika ketemu pejabat dikatakan kiai haji. Oh belum pak, saya baru kiai. Belum apa? Belum haji. Sampai meninggalnya. Akhirnya dihajikan sama anaknya. Ya. Jadi harta Anda buat apa? Anda coba pikirkan. Apa yang sudah saya tanamkan untuk bekal saya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda cuma mengandalkan sholat. Kalau Anda cuma mengandalkan puasa. Kalau Anda cuma mengandalkan baca Al-Quran. Ketika Anda meninggal dunia, semuanya berhenti. Karena Anda gak sholat lagi. Karena Anda gak bisa puasa lagi. Anda gak bisa haji lagi. Anda gak bisa umrah lagi. Anda gak bisa baca Quran lagi. Sudah selesai. Makanya Nabi SAW mengajarin namanya amal jariah. Inilah ibadahnya orang yang cerdas. Bukan berarti gak perlu sholat. Wah nyawis bangun masjid. Terus apa? Sholat bukan. Tapi orang yang cerdas, selain dia menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib fardu tadi, dia juga nambah, saya pengen dong harta saya ini bisa saya manfaatkan sampai saya mati. Bahkan setelah saya mati. Coba orang seperti ini misalnya, orang infak bikin masjid ini, mati, meninggal dunia. Selama masjid ini masih dipakai, ini misalnya hadir berapa sekarang? Berapa? 500 misalnya. 500 ini jenengan sholat, jenengan ngaji dapat pahala. Orang yang bangun juga dapat. Berapa? 500. 500 wong sholat, 500 wong ngaji, 500 wong zikir, 500 wong tobat, 500 wong subhanallah. Gak pengin. Ya. Panti asuhan, madrasah, pondok, ya. Jadikan kita itu punya bekal. Jadikan kita punya pahala yang terus mengalir. Ya. Contohlah siapa ini? Abdullah bin Amr. Terakhir Abdullah bin Amr meninggal di usia berapa tadi? 72 tahun. Ini kisah tentang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.